Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kami atasan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita semua kita selamat berbalik dalam yang telah memberikan kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini. Hari ini atau di bulan yang penuh dengan berkah, mafiroh dan kunjaya pada hari ini. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Tangga Perlembagaan beserta Ibu beserta jajaran yang kami muliakan, kemudian staf kami Bapak Dr. Agus dan jajaran dan Pak Fajar para siswa yang mengikuti. Pembangunan dari rumah sakit Federasi Semarang dan Jawa. Kemudian yang saya panggilkan dan saya buatkan pada hari semuanya dengan pada dengan tidak ada dan tidak satu-satu. Dalam kesempatan ini kalau tidak salah saya berkunjung dari pengajian asisten masyarakat umum ke depan itu. Teringat saya tiga kali, ya. Karena saya berdiri mungkin empat kali. Tapi tahun ketiga tadi bulan kemarin di Semarang ini. Dan kebanggaan kami kita berkumpul mengadakan acara rutin tiap tahun untuk acara kami sama. Di tema kitanya kegiatan ini dengan kegiatan berbicara di dalam Jawa kemudian kegiatan yang rutin dalam kesempatan ini kita sebagai ketuaan dan pemerintah daerah mengembangkan isu sosial tentunya dalam memberikan layanan tidak mengenal atas kota kita. Maksudnya kota kita itu kita mengenal atas keterbatasan. Dalam hal ini keterbatasan tempat dan waktu. Nah, maka dari itu di hari yang perlu percaya ini, di bulan yang perlu percaya ini, keterbatasan terputus. Akhirnya kita bisa bertemu. Hal yang terakhir di bulan-bulan yang lain kita sudah berkunjung Bapak Kepala Rutan dan Bapak semuanya. Ya, kecuali Bapak Ibu yang sakit berhidup di rumah sakit. Tapi ini hal yang terakhir tapi ternyata sudah terlaksana dalam suasana keakraban dan silaturahmi. Nah, harusnya kita tidak terkotak-kotak oleh berbukan jabatan maupun posisi kita sama sebetulnya. Ya. Kadang-kadang kita terkenal dengan sengaja maupun kita terkenalkan kita menunjukkan diri membatasi dengan lingkungan dan kita berusaha untuk memperkerat lagi yang kita terputus tadi kita tanggung rasa jiwa-jiwa yang selama ini kita gagalin antara rumah tahanan dengan rumah sakit ke rumah tahanan musuh. Karena isinya sama, isi sosial. Cuman kalau di rumah sakit itu menentukan orang sakit, ya, memberikan layanan dari dalam kandungan sampai kalian lahat. Saya katakan dari ikut hamil sampai mengubur jenazah. Nah itu bagian ikut jenazah saya. Jadi itu. Kemudian di rumah tangan itu juga berjalan yang sama. Cuma di sini tidak ada tangan itu sebabnya untuk orang ambil. Tidak ada rumah ya. Nah, itu perbedaannya. Tapi sama dari anak-anak sampai orang tua. Ya semua tidak ada yang saya ingin sempurna. Tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, kita sama mungkin memasukkan kelebihan yang ada pada kita semua, baik kelebihan di rumah tahanan ini maupun kerja di rumah sakit Dr. Sumarno untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, saling memoles, ya, mana yang kurang, sehingga dalam menjalankan fungsi pemerintahan di rumah sakit maupun di rumah tahanan ini kita sinergis sehingga sama di sosial sebagai pelayan masyarakat, ya, pelayan masyarakat, pelayan rakyat tetap terbina dengan baik. Kiranya tidak bisa saya menyebutkan, nanti bukanya sudah masih lama, di jam 17.30 dengan berdasarkan dari Bapak Kepala Rumah Tahanan. Sama Bapak ini alumni Lampung, ya, saya juga alumni Lampung, ya, cuma saya Lampung Selatan, Bapak Kepala ini Lampung Utara. Tapi sama-sama seperti karena saya rasanya sama. Nah, untuk ditempatkan di Lampung di Kalimantan ini, saya pikir kita lebih gede, lebih enak. Ya, saya masuk di Kapuas, merasa perbedaan terkenal lain. Dari memang begitulah titik ke titik ke daerah punya kata masing-masing. Sebenarnya tidak saya menjelaskan, waktu saya kembalikan, dan syukur, saya mendapatkan pada buah manfaat alam, pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada kami. Akhirnya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, selain daripada itu juga pada kesempatan ini saya memohon maaf kepada Bapak apresiasi yang tinggi terhadap kami. Karena mungkin saja sampai saat ini mendapatkan polling mungkin apa antusiasme masyarakat maupun pemerintah daerah khususnya di mana tempat terhadap kami warga binaan dari sini agak kurang pak, memang demikian pak. Jadi sampai saat ini kami ini termasuk bisa dikategorikan sebagai mungkin anggota masyarakat lapis ketiga. Itu saja kami sampaikan. Jadi masyarakat kurang bisa begitu menerima terhadap kehadiran para warga binaan. Padahal perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa warga binaan ini tidak semuanya jahat, tidak semuanya berperilaku buruk, bahkan boleh saya jujur, kadang mereka masuk ke sini oleh karena kita. Ada yang masuk ke sini itu karena jiwa, ada yang masuk ke sini karena gerakan. Jadi artinya tidak 100% bahwa warga binaan di dalam penjara itu adalah orang jahat. Namun mungkin karena memang sudah menjadi stigma dari zaman dulu sampai sekarang karena warga binaan itu mati itu mungkin jahat, jadi masyarakat juga memang memandang agak lain. Karena itu kami betul-betul memberikan penghargaan sekali lagi pak kepada bapak. Terima kasih sekali karena kesediaan bapak untuk menerima kami yang ada di sini. Dan kami hanya bisa membalas dengan doa. Semoga apa yang telah bapak berikan pada hari ini, apa yang telah bapak berikan kepada kami sehingga kami makan, itu dapat dibalas kepada bapak-bapak itu dengan rezeki yang berlimpah, dengan kesehatan keluarga bapak. Dan juga kami harapkan semoga bapak dan keluarga semuanya sukses selalu dan diberikan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberikan dalam oleh yang maha kuasa menjadi anak yang soleh dan berguna dan bisa dibanggakan oleh bapak ibu sekalian. Saya rasa hanya itu yang perlu yang bisa kami sampaikan. Semoga juga dalam kesempatan yang kami harapkan agar kiranya di tahun-tahun datang hari ini masih tetap berperan pak. Mungkin kalau Pak Bowo tidak, kalau dititipkan sama pengganti bapak, sama pengganti bapak, jadi terakhir ini salah satu ini apa? Daftar agenda kunjungan itu ke Rutani ya. Oh iya, dan terakhir juga dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih ya kepada bapak. seorang yang tinggal di tahanan, namanya Bapak Ahmad. Ini setiap kejadian di sini selalu dari publik dia. Dia mengatakan orang yang ditahan itu cuma suasanya alasan kenapa dia ditahan. Yang jadi berdasarkan ayat ini, pertama dia ditahan itu karena Allah akan memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin. Wajahul nanti pun hakim baca yang kuna diambilnya. Jadi kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin. Ya. Cuma di ujung ayat itu kan ada syaratnya, lama kebaru. Syaratnya mereka harus sabar. Walau di ayat tiga itu minum dan mereka dengan ayat dan kami itu mereka beriman. Jadi kenapa demikian? Karena kita lihat perjalanan para nabi dahulu dari dulu sampai sekarang, ya, kita kan selalu berdoa setiap hari. Ihdinash shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ada kata-kata an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang itu? Al-Ladina amta alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin. Jadi orang-orang yang beri nikmat itu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kita lihat bagaimana para nabi mulai dari Nabi Nuh, ya, dia ini dijelaskan oleh kaumnya tidak mau diikuti, dikatakan orang gila dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Jadi dipaksa oleh kaumnya. Apa yang dialami oleh Musa? Dia harus memastikan diri dari Mesir karena takut terhadap Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Musa? Dia mau dibunuh oleh orang Yahudi. Apa yang terjadi dengan Muhammad? Dia sampai mau dibunuh, bahkan diusir dari kampung halamannya. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Dia ditinggal selama 7 tahun. Jadi bagaimana? Orang-orang an'amta 'alaihim adalah orang-orang yang juga merasakan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Tapi mereka adalah orang nabi, orang sedikti, orang yang benar. Itu ya orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Bilal bin Rabah. Itu adalah orang-orang para sahabat yang mengalami penderitaan ketika mereka berada di Mekah. Mereka dicaci maki, mereka disiksa, dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang masuk penjara itu karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa mereka, sehingga mereka layak untuk menjadi pemimpin. Mereka apa? Karena ketika kita berada di sini, ya, ingat ini adalah waktu bagi kita yang ingin menyerang penjara itu sebagai kawasan dari muka. Artinya apa? Ini adalah sarana untuk pembodohan. Siapa yang tahu mas? Bagaimana cara lawan umur dengan emas? Emas itu dimurnikan dengan cara dibakar. Jadi sekarang kita yang dimasukkan di sini itu untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena apa? Di sini kita akan mendapatkan kebebasan yang hati. Karena apa? Kebebasan itu bukan berarti kita bebas untuk pergi kemana saja. Kebebasan itu bukan berarti kita bisa belanja, kita bisa kemana-mana sesuai dengan keinginan kita. Kebebasan itu bukan kebebasan untuk kita berbuat maksiat, ya. Yang namanya kebebasan itu adalah ketentuan kita untuk memegang prinsip yang kita yakini. Itu yang namanya kebebasan. Jadi walaupun kita berada di sini, tetapi kita memegang teguh keyakinan yang kita miliki, kita bebas. Karena sebenarnya setiap orang itu ditahan oleh hawa nafsunya. Jadi setiap orang itu punya sesuatu yang akan membuat dia tertahan. Siapa itu dia? Itu diumpamakan dengan bayangkan bagaimana seandainya seorang budak kalau dia memiliki lebih dari satu tuan, maka dia akan kesulitan. Pada saat ini tuannya menyuruh untuk beli ini, pada saat yang sama tuannya menyuruh dan mengerjakan ini, pada saat yang sama tuannya menyuruh itu, itu akan bingung. Tapi kalau Tuhan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bebas. Karena kenapa? Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak ada yang dia cintai kecuali Allah. Tidak ada yang dia patuhi kecuali Allah. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita adalah orang yang bebas. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi langkah kita. Makanya baru amati dahulu ini. Saya bisa mengajarkan kepada Anda bagaimana cara keluar dari kain. Gampang kata dia. Pertama kata beliau, baca Al-Quran. Kenapa? Kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan membawa Anda kepada jutaan tahun yang lalu, ketika penciptaan langit dan bumi. Bagaimana terjadinya sini berjadinya sekian dan malam. Karena alam itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Kita disuruh untuk memperhatikan alam semesta. Sesungguhnya dalam cipta langit dan bumi, sini berjadinya sekian dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau memikirkan. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita akan kembali kepada ratusan tahun yang lalu di dalam kehidupan para Rasul. Kita bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Kita cerna, kita pelajari, kita dalami, dan kita aplikasikan kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Bahkan kita bisa pergi ke masa depan ke dalam dia. Kita bisa melihat ribuan tahun ke depan nanti bagaimana suasana di alam yang akhir, suasana di surga, suasana di neraka. Jadi kebebasan itu kita miliki. Karena kata Nabi Muhammad SAW tadi, sesungguhnya yang namanya ikhlas itu bukan nasib. Yang namanya berdarma wisata itu bukan nasib. Berdarma wisata itu dengan hati. Itulah sebabnya dia mengatakan perkiraan untuk kamu. Jadi ikhlas itu dengan hati. Kalau hati itu luas, dia bisa pergi ke mana-mana. Dunia lima. Makanya walaupun itu mudahnya itu di penjara, dia mengatakan, aku bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di luar itu. Ketika saya masuk di sini, kondisi penjara ini sudah mulai mirip dengan penjara di luar negeri. Suasana sudah mulai ditata. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih bersih. Ini sudah jauh lebih nyaman. Ini sudah jauh lebih enak. Langkah saya ini besar dari penyambung bunga rumah sakit. Tangan saya ini kobol dan mungkin akan mulai kalah juga. Kalau tadi juga punya taman seperti ini, tapi di sini kolam lebih luas. Kita juga punya kolam di situ, tapi masih agak kecil. Ya, nanti depan itu dia pakai dulu. Kalau kita masih pakai mata. Ya, tapi alhamdulillah, di sini suasananya sangat mendukung. Ya. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menghalangi kita untuk beribadah. Kita lebih punya banyak waktu untuk kita sholat wajib. Kita lebih banyak punya waktu untuk sholat berjamaah, sholat sunat. Kita lebih banyak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Kita lebih punya banyak waktu untuk kita melaksanakan sholat malam. Dan terus di sini adalah sarana untuk bisa menyimpan. Karena apa? Ketika orang bisa menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bisa menjadi tangannya, bisa menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Allah akan menjadi telinga yang dengannya dia akan mendengar. Allah akan menjadi tangan yang dengan dia itu dia akan melakukan sesuatu. Allah akan menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Artinya apa? Seorang yang bisa mendengarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini, maka dia akan bisa mendapatkan apa yang dikatakan oleh hari Rasulullah itu sebuah firasat seorang mukmin. Artinya apa? Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau dia mendekat Jadi kalau Allah berfirman, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahu wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sesungguhnya Allah telah memberi diri dan harta rampas itu dengan surga. Ini tertangkap bagaimana? Kalau ada seorang pedagang, baju yang dibeli oleh pembeli, kemudian pembeli itu menggunakan pakaiannya pergi ke pasar, pergi ke masjid, atau dia pakai bajunya untuk kerja keras sampai keringatan, kira-kira kita boleh pedagang boleh makan ya? Mau? Dia mau kita protes dengan orang yang beli dari kita. Dia mau pakai dimanapun, untuk apapun, kita tidak kita protes. Tidak. Karena dia sudah membeli baju bagi kita. Ketika Allah mengatakan, Allah telah membeli ini dan harta dari dia juga. Pertanyaannya, mau tidak kita membeli ya? Kalau kita mau, mau tidak kita ketika Allah saat ini menempatkan kita di sini? Mau tidak? Kalau kita rindu dengan keberadaan kita di sini, maka kita rindu dengan apa yang Allah telah tentukan untuk kita pada saat ini. Kalau kita bisa menjalani semua ini dengan baik, ya, kita rindu dengan semua ini, dan kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, maka berjalan nanti baik. Tetapi ketika kita tidak rindu, tidak menerima keberadaan kita di sini, maka tentu kita termasuk orang yang tidak mau menerima apa yang telah Allah beri dari kita. Nah, ini adalah bagaimana kita memandang segala situasi itu dari sudut atau kacamata yang positif. Selalu meyakini bahwa setiap apa yang telah Allah tentukan untuk kita pada saat ini, itu yang terbaik untuk kita. Kalau kita selalu berlibat dengan cara seperti ini, apapun yang berlipat di kita, maka kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, janganlah kamu terlalu senang dengan apa yang kamu peroleh, dan juga jangan kamu sedih dengan apa-apa yang luput dari ini. Kenapa? Karena bisa jadi apa-apa yang kita sukai, itu justru akan bisa menghancurkan kita. Tapi bisa jadi apa-apa yang tidak kita sukai, justru akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya kita diingatkan oleh Hasan Basri, ya. Janganlah engkau terlalu gembira dengan apa yang kamu peroleh, apa kau sukai. Karena itu nanti akan bisa, mungkin juga akan bisa menghasilkan kamu. Tapi juga jangan kamu terlalu bersedih dengan apa yang sedang menyimpan itu. Karena sesungguhnya itu nanti akan kita mengangkat derajat yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya salah seorang penghuni penjara di Guantanamo yang di Amerika, itu satu hari pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doanya Nabi Ibrahim atau permintaan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara Allah menciptakan kehidupan di dunia ini. Kemudian Allah bertanya berkata kepada Ibrahim, apakah engkau tidak beriman kepada aku? Bukan ya Allah. Itu dalam rangka untuk memperkuat imanku. Jadi sekali tahanan ini ketika dia sedang dalam ruang penjaranya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau tunjukkan tanda-tanda kekuatanmu kepada aku. Selama kemudian dia melihat di atas ya, penjara tersebut, itu ada sebuah kumpulan awan yang sangat gelap. Ya. Di awan itu sangat gelap. Kemudian awan itu pelan-pelan terurai. Dia kembali menunjukkan cahaya yang terang. Artinya apa? Kegelapan itu yang tadinya demikian tiba-tiba langsung memudar, kemudian kembali terang. Orang itu berkata, alhamdulillah, rupanya Allah memberikan petunjuk kepada aku. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan kamu, sesungguhnya setiap ada kesulitan, itu kita akan kembali lima. Kalau kita sekarang di sini tertahan sedikit, tertahan sebentar, Allah sendiri bisa di sini. Allah nanti akan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengaplikasikan diri kita, menunjukkan diri kita kepada dunia luar. Yakinlah, kita di sini tidak akan selamanya. Nah itulah kata beliau, sebisa mungkin mumpung kita sedang berada di sini, tolong melakukan persiapan. Ya tentu bagi mereka yang akan lama di sini, persiapan kalau saya seumur hidup nanti akan di sini, apa yang akan saya lakukan? Kalau mereka besok akan bebas, saya perlu merencanakan. Kalau saya bebas besok, apa yang akan saya lakukan? Kalau saya masih beberapa tahun lagi dengan kehidupan di penjara ini, apa yang akan saya lakukan? Tolong siapkan target-target kebaikan dalam kehidupan. Sebagaimana kita mau suci Ramadan, kita harus membuat target berapa kali kita mesti khatam, berapa kali kita mesti melaksanakan tarawih, berapa kali kita mesti melaksanakan sholat malam, sholat sunnah dan sebagainya, berapa banyak zikir yang mesti kita baca. Tapi itu harus ada. Agar apa? Agar kehidupan kita depan bisa kita laksanakan dengan lebih baik daripada hari ini. Nah itulah sebabnya jadikanlah keberadaan kita di sini penting sebagai keberadaan Nabi Yusuf ketika beliau berada di dalam penjara. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain, ajarkan mereka Al-Quran. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, ajarkan orang lain untuk membaca Al-Quran. Nabi Yusuf ketika bertemu dengan temannya yang baru masuk dalam kafir, dia tanya kepada mereka, apakah mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia kenal Allah. Dia kenalkan Rasul. Dibenarkan ajaran-ajaran agama kepada mereka. Setelah itu baru ya jawab pertanyaan mereka. Karena Nabi Yusuf diberikan kemampuan untuk bisa melihat atau menafsirkan ini. Tapi dia memulai pelajarannya dengan memberikan, dia memulai jawabannya dengan memberikan pelajaran kepada temannya. Nah kita begitu ya, ya. Banyak di antara kita yang cinta untuk mengaji, yang cinta untuk berdiri berbawah, tapi kita tularkan ini semua kepada rekan-rekan kita yang lain. Jadikan keberadaan kita di sini lebih bermakna daripada sebelumnya. Menjadikan tempat ini sebagai kawat yang dalam muka untuk betul-betul bisa membersihkan diri kita dari segala dosa. Kita kita berhak untuk mendapat yang terdekat menyusun-nyusun di masa depan. Apapun terapi, salah satu dalam dari kemudian kita datang dari sisi Allah dan kita termasuk ke Allahnya dan berhubung dengan bila kita beri kemendaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada kepada Allahumma Ya udah pakai sendal. Balik kanan aja. Ini Kalau kita berikan pasien, kita akan berikan pasien yang dahulu.

Assalamualaikum.